Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Syarah Ushulus Sunnah Imam Ahmad karya Syaikh Sa'ad Ats-Tsauri hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Di matan Imam Ahmad rahimallahu ta'ala menyampaikan wa ala yukhasima ahada wa la yunadhirahu, dan tidak mendebat siapapun dan tidak mendebatnya. Wa la ta'allamul jidala, dan tidak belajar debat. Penjelasannya, yakni artinya seorang mukmin idza ja'ahu an-nassu, jika nas telah datang padanya, jika dia mendapatkan nas, salama, maka dia menerima dan pasrah. Wa idza ja'a yunadhiru, seandainya seorang muslim itu melakukan diskusi, maka dia melakukan diskusi dengan membawakan nas dan berdalil dengan sejumlah kias akal untuk menetapkan isi kandungan nas. Akan tapi dia tidak menentang isi nas dengan kias-kias akal yang ada pada dirinya. Kemudian di halaman 42, fa innal kalama fil qadari wa ru'yati wal qur'ani wa ghairiha minas sunani makruhun wa manhiyun anhu. Karena membicarakan takdir, melihat Allah di akhirat, Al-Qur'an dan ajaran-ajaran akidah yang lain, itu satu hal yang dibenci dan terlarang. Wala yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalami sunnata, dan orangnya meskipun pembicaraannya mencocoki as-sunnata, akidah yang benar, orangnya tidaklah menjadi bagian dari ahlu sunnah hatta yada al-jidala, sampai dia meninggalkan debat, wa yusallimu, dan pasrah, wa yu'minu bil athari, dan mengimani athar. Penjelasannya, yakni artinya al-ihtijat, berujah dengan berbagai hal yang bersifat akli untuk menentang nas dalam masalah-masalah di atas, satu hal yang terlarang dan dibenci. Maka pembicaraan al-kalam fil qadar di sini maksudnya adalah berbicara tentang hal-hal ini dengan semata-mata akal, semata-mata ra'yu atau pendapat. Wa hina idzin, dan pada saat itu la yakunu min ahli sunnati, maka orangnya bukanlah bagian dari ahli sunnah, karena dia lebih mendahulukan selain Quran dan sunnah daripada selain Quran dan sunnah dalam istidlal, dalam berdalil lil mu'taqad, untuk masalah akidah. Wa taqaddama, dan telah lewat bersama kita bahasanya debat. Jika dia adalah untuk menetapkan isi dalil, dan maksud dari debat itu adalah untuk mengajak orang kepada agama Allah dengan cara yang dituntunkan, dan tidak ada padanya unsur kedzaliman, fa innahu yakunu masyru'an, maka itu satu hal yang dituntunkan. Kemudian kembali di matan, qala al-musannif rahimallahu taala, wal qur'anu kalamullahi wa laisa bi makhluqin wa la yad'ufu ayyakula laisa bi makhluqin. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Dan seorang sunni tidaklah lemah, tidaklah loyo untuk mengatakan laisa bimakhluqin. Namun tegas mengatakan kalau bukan makhluk. Penjelasannya, maka mu'alif rahimallahu ta'ala membicarakan di sini penetapan sifat berbicara bagi Allah Azza wa Jalla. Dan bahasanya ahlu sunnah menetapkan sifat berbicara dan meyakini bahasanya Allah Ta'ala itu berbicara bima sya'a, dengan apa saja yang dia kehendaki dan kapan saja dia kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Dan pada hari di mana pada hari kami katakan kepada neraka, apakah engkau sudah penuh? Wa taqul, dan neraka mengatakan hal mim mazid, adakah tambahan? Wa hadza la yakunu, dan perkataan ini tidaklah ada kecuali pada hari kiamat. Maka ayat ini surat Qaf ayat yang ke-30 adalah dalil bahasanya Allah itu matasya'a yatakallamu. Allah itu berbicara kapan saja Allah kehendaki. Dan di antara dalil yang menunjukkan sifat berbicara adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa in ahadu minal musyikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada satu orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia sampai dia mendengar firman Allah. Maka ayat ini At-Taubah ayat yang ke-6 dalil bahasanya yang didengar oleh orang yang mendengar bacaan Al-Quran adalah ainu kalamillahi jalla wa'ala, adalah firman Allah itu sendiri, bukan terjemahannya, bukan ungkapannya, namun firman Allah itu sendiri. Demikian juga firman Allah Ta'ala, apakah kalian berharap bahasanya mereka orang Yahudi itu beriman kepada kalian? Waqad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi, padahal sekelompok dari mereka mendengar firman Allah kemudian mereka selawengkan, mim ba'di ma'akaluhu, setelah mereka memahaminya. Maka yasma'una kalam Allah, mendengar firman Allah. Falam yakul, Allah tidak mengatakan mendengar ungkapan dari atau terjemahan dari kalamullah. Maka kalamullah bisa berbicara bagi Allah adalah salah satu sifat Allah. Jika ada yang bertanya, mungkinkah firman Allah itu statusnya makhluk ciptaan Allah sebagaimana rumah Allah itu makhluk ciptaan Allah? Maka jawabannya, sesuatu yang dilekatkan dengan nama Allah itu ada dua macam. Yang pertama, sesuatu yang dilekatkan tersebut adalah sifat dan hal-hal yang statusnya adalah ma'ani. Statusnya bukanlah benda. Maka ini bukan makhluk. Semisal ilmullah, kalamullah, kudratullah, dan seterusnya. Kemudian jenis yang kedua, yang dilekatkan pada nama Allah itu a'yan, adalah benda. Yang benda itu munfasilah anhu, terpisah dari zat Allah. Fahadi makhlukatun walaysat sifatan min sifatihi. Maka kalau ini makhluk, dan bukanlah salah satu sifat Allah. Di antara contohnya adalah naqatullah, unta betinanya Allah, baitullah, rumah Allah. Maka di sini unta dan rumah adalah benda yang terpisah dari zat Allah. Maka dia adalah makhluk. Demikian kaidahnya. Lain hanya kalau yang menempel pada nama Allah itu al-ma'ani, hal-hal yang statusnya bukan benda. Semacam tadi, ilmu Allah, hidupnya Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan seterusnya. Mu'tazilah mereka mengimani kalamullahi. Namun mereka mengatakan, dan mereka mengatakan Al-Quran yang ada di hadapan kita betul, dia adalah firman Allah. Akan tetapi, firman Allah di sini bukanlah salah satu sifat Allah, namun makhluk ciptaan Allah. Wa hadza kalamun batilun, dan ini adalah perkataan yang batil. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa qala Allahu la tattakhidu ilahaini itsnain. Janganlah, dan Allah berfirman, janganlah kalian memiliki dua sesembahan. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, niscaya akan aku kabulkan. Dan tidak boleh berdoa kepada makhluk. Jika Al-Quran itu makhluk, kemudian Al-Quran mengatakan ud'uni astajib lakum, berarti ini membolehkan doa kepada makhluk. Padahal itu jelas tidak boleh. Maka tidak boleh ada yang mengatakan ud'uni astajib lakum kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Sedangkan Asy'ariyah dan orang yang semisal dengan mereka mengatakan Al-Quran itu betul adalah firman Allah. Namun Al-Quran yang merupakan firman Allah itu adalah al-ma'ani an-nafsiyah. Adalah pesan-pesan yang terdapat dalam diri Allah. Adapun yang terdapat dalam mushaf yang ada di hadapan kita, falaisa bikalami laibi ainihi, maka itu bukanlah firman Allah itu sendiri. Namun dia adalah permisalan bagi firman Allah, atau ungkapan bagi firman Allah, atau menceritakan firman Allah. Mereka mengatakan dan meyakini bahasanya Allah itu telah berbicara di masa azali. Suma ba'da dhalika, kemudian setelah itu lam ya'ud, Allah tidak lagi berbicara. Ta'ala Allah amma yakuluna uluwan kabira. Allah tidak lagi berbicara. Kalau mereka mengatakan li'anna nalau kulna, seandainya kita katakan bahasanya Allah itu berbicara, lakulna, niscaya berarti kita katakan bi anal hawadisa tajuzu alaihi, ada satu hal yang baru pada zat Allah. Dan mereka punya kaidah akal. Tidak boleh ada sesuatu yang baru pada zat Allah. Yang dari kaidah ini, maka semua sifat fi'liyah itu mereka tidak menerimanya. Lantas sifat fi'liyah tadi akan digeser. Yang disebut dengan penggeserannya disebut dengan sebutan ta'wil. Fayuqalulah, maka dikatakan pada mereka, bagaimanakah kalian tiadakan sesuatu? Yang sesuatu ini dalat alih an-nusus, sejumlah dalil menunjukkan badannya. Fi isbatil kalam, menunjukkan kalau Allah itu berbicara, dan bahasanya Allah itu berbicara, idza syaa, jika Allah menghendakinya. Min ajli, dalam rangka ihtijajin min kalamikum, beralasan dengan perkataan kalian. Itu apa perkataannya? Perkataannya tadi, tidak boleh ada hawadis, sesuatu yang baru pada zat Allah. Yang perkataan ini, laisa ali dalilun, tidak memiliki dalil dari kitab dan sunnah. Karena perkataan mereka la tajuzu alil hawaditsu, tidak boleh ada sesuatu yang baru pada zat Allah. Hadhi maqalatun maqalatun lahum yunazi'uhum fiha ghairuhum. Ini adalah perkataan Asy'ariyah yang didebat oleh yang lain. Kemudian Imam Ahmad di matan menyampaikan, fa inna kalamallahi laisa biba'inin minhum. Maka firman Allah itu bukan sesuatu yang terpisah dari zat Allah dan di luar zat Allah. Firman Allah itu sesuatu yang ada pada diri Allah. Wa laisa minhu syai'un makhluqun. Dan tidak ada satupun yang statusnya makhluk yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya adalah bukan makhluk, karena dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasannya qaulul muallif, perkataan Imam Ahmad dan Al-Quran adalah kalamullah. Yakni artinya hadal mawjudu, Al-Quran yang ada di antara dua sisi mushaf, yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas, huwa bi'ainihi kalamullahi. Maka itu sendiri adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan bukan makhluk. Karena firman Allah itu adalah salah satu sifat Allah. Dan Allah Jalla wa'ala beserta sifatnya bukanlah makhluk. Sebagian orang mengatakan, ana aqulu, aku katakan kalamullahi, firman Allah. Akan tapi aku tidak mampu untuk mengatakan bukan makhluk. Saya cuma mengatakan Al-Quran firman Allah titik. Makhluk ataukah tidak makhluk, saya tidak mampu mengatakannya. Atau bahkan saya tidak mampu mengatakan bukan makhluk. Maka orang yang hanya mengatakan Al-Quran adalah firman Allah, namun tidak mau menegaskan kalau dia bukan makhluk, nakul, kami katakan ini adalah perkataan yang salah, perkataan yang tidak benar, dan akidah yang rusak. Karena firman Allah adalah salah satu sifat Allah dan sifat Allah itu bukan makhluk. Dan firman Allah, fakalamullahu fakalamullahi minhu bada'a. Dan firman Allah itu minhu, dari Allah bada'a berawal. Apa yang dimaksud dengan minhu bada'a? Yang dimaksud dengan minhu bada'a adalah benar-benar Allah sendiri yang mengatakannya. Sebagaimana terdapat istilah min hubada'a, itu waroda terdapat fi ba'dil athar, di sebagian athar. Di sebagian riwayat. Dan firman Allah itu bukan sesuatu yang biba'inin minhum, terpisah dari zat Allah, bal huwa sifatun min sifatihi. Namun, firman Allah itu adalah salah satu sifat Allah. Wa min huna, maka dari sini, falaisa minhu syai'un yu'tabaru makhluqa. Maka tidak ada minhu, tidak ada pada Allah satupun yang teranggap makhluk. Falaisa minhu syai'un makhlukun. Kemudian kembali ke atas. Wa iyyaka wa munadharata man ahdasa fihi wa man qala bil lafzi wa ghairihi. Waspadailah berdebat dengan orang yang mengada-ada dalam masalah firman Allah. Wa man qala, dan orang yang mengatakan bil lafzi wa ghairihi, pelafalanku terhadap Al-Qur'an itu makhluk ataukah bukan makhluk, dan perkataan yang lainnya yang mengada-ada. penjelasannya. Ya, maka waspadailah mendebat orang yang mengada-ada padanya, yakni qala bil aqwalil jadidah, yaitu berkata dengan perkataan yang baru yang mengada-ada, alati lam takun ma'rufat, yang tidak dikenal di masa kenabian dan di masa sahabat. Demikian juga orang yang mengatakan pelafalanku terhadap Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk. Karena orang yang mengatakan demikian itu sahibu bid'atin, dia adalah pembawa bid'ah dan pemilik bid'ah. Itu bid'ah dalam akidah. Ya, maka ini membahas tentang satu sebuah permasalahan, yaitu satu kalimat lafzi bil Qur'ani, pelafalanku terhadap Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk alias firman Allah. Maka jawabannya, seandainya kita katakan pelafalan Al-Quran itu firman Allah, itu salah. Seandainya kita katakan pelafalan Al-Quran itu bukan firman Allah, juga salah. Li'ana qad istama'a fihi amrani, karena dalam kalimat pelafalan terhadap Al-Quran itu ada dua permasalahan, ada dua unsur. Pertama, hal yang dilafalkan, redaksi yang dilafalkan, maka itu firman Allah. Kemudian perbuatan, yaitu aktivitas melafalkan, yang di situ ada gerak bibir, gerak lidah, maka ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh mukallaf. Maka aktivitas yang dilakukan oleh mukallaf, bahasa Arabnya talafut, aktivitas melafalkan teks. Nah, kalau ini makhluk, maka karena terkumpul padanya dua hal, maka haram atas kita mengatakan secara global makhluk atau bukan makhluk. Dan semisal itu, mushaf yang tertulis, apakah mushaf itu makhluk ataukah bukan makhluk? Maka kami katakan dalam mushaf itu ada dua hal. Yang pertama, teks yang ditulis. Kalau teks yang ditulis itu firman Allah, wa hadza sifatunillah, dan itu adalah sifat Allah bukan makhluk. Kemudian yang kedua, al-kitabah, kegiatan menulis. Kegiatan menulis mushaf. Kemudian tinta dan kertasnya, maka itu makhluk. Oleh karena itu, maka tidak boleh bagi kita, kita tidak boleh bersumpah dengan mushaf. Tidak boleh mengatakan demi mushaf. Menurut pendapat yang paling kuat, kenapa tidak boleh? Karena terkumpul dalam mushaf itu dua hal, makhluk dan bukan makhluk. Lebih tali pada gilirannya, maka berkenaan dengan masalah pelafalan Quran, makhluk ataukah tidak makhluk, kami katakan hukum yang tepat adalah kita natawakof, tidak menegaskan. Ya, tidak menegaskan itu makhluk ataukah bukan makhluk. Ya, kenapa kita tidak menegaskan pelafalan Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk? Di amro ini karena dua alasan dan dua pertimbangan. Yang pertama, tidak terdapat dalam nas syariat, teks syariat Al-Quran dan hadis, tidak terdapat lan nafyu walal isbat, menolak hal ini atau mengakuinya dan menerimanya. Mengakui ataukah menolak fi misli hadzal lafzi, kalimat semacam ini, pelafalan terhadap Al-Qur'an. Fana tawaqqafu, sehingga sikap yang tepat adalah kita tawaqquf, tidak memberikan penegasan. Alasan yang kedua, anna hadza yastamilu ala syai'aini, karena pelafalan kalimat pelafalanku terhadap Al-Quran itu mencakup dan memuat dua unsur. Yang pertama makhluk, yang kedua bukan makhluk. Fa'ingdama tajma'uhuma. Sehingga, maka pada saat tajma'uhuma, kalimat tersebut mengandung dua unsur. Watasifuhuma, kemudian anda labeli dua unsur ini dengan salah satu unsurnya saja, takunu mukhti'an. Maka anda keliru. Kita kembali ke halaman 45, membaca catatan kaki dari penyunting atau muhaqqiq atau mu'tani. Mengomentari perkataan pensyarah sesaat asatri. Karena terkumpul pada kalimat ini dua hal haram atas kita untuk mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Wa hadha huwa madhhabu ahli sunnati wal jama'ati. Madhab di sini artinya madhab akidah. Maka madhab itu bisa jadi madhab akidah, bisa madhab fikih. Maka inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah pelafalan Al-Quran. Yaitu at-tawakufu fihi, tidak menegaskan A ataukah B. Saddanil bab, dalam rangka menutup pintu keburukan, dan ihtiyatan, sikap hati-hati untuk akidah yang benar. Fala naqulu, maka tidaklah kami katakan pelafalan dengan Al-Qur'an itu makhluk atau tidak makhluk. Di anna qaula, karena perkataan pelafalan dengan Al-Qur'an itu yahtamilu maknanya, ini dimungkinkan mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah al-malfut, teks yang dilafalkan. Ya, kalau itu bacaan, al-makru'u, teks yang dibaca. Dan teks yang dibaca adalah firman Allah Jalla wa'ala. Dan ini bukan makhluk. Kemudian yang kedua, at-talafudhu, aktivitas melafalkan. Fahada fi'lul abdi, maka ini perbuatan hamba. Dan semua perbuatan hamba dalam keyakinan ahlu sunnah adalah makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah lah yang menciptakan kalian dan semua perbuatan kalian. Hafidz Al-Hakami rahimallahu taala mengatakan di Ma'arijul Qabul, telah populer dari salafus saleh semacam Ahmad bin Hanbal, kemudian Harun Al-Farawi dan sejumlah a'immatil hadis, anna lafdhiyata jahmiyatun. Bahasanya lafdhiyah itu jahmiyah. Apa itu lafdhiyah? Wa lafdhiyahum man qala. Lafdhiyah adalah sejumlah orang yang mengatakan dan meyakini lafdhi bil Qur'ani makhlukun. Pelafalanku terhadap Al-Qur'an dalam makhluk. Maka yang mengatakan pelafalanku terhadap Al-Quran itu makhluk dikasih label jahmiyah. Qala a'immatu sunnah, dan para imam ahlu sunnah rahimahullahu ta'ala mengatakan untuk kalimat sebaliknya. Siapa yang mengatakan pelafalanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, dia ahli bid'ah. Ya'nuna, yang mereka maksudkan bukanlah bid'ah jahmiyah, namun bid'ah yang lainnya. Karena kalau bid'ah jamiyah itu label untuk orang yang mengatakan pelafalanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Wadhalika li'anna lafdha yutlaku ala maknayain. Maka al-lafdha, lafdha itu masdar. Kata benda dari kata kerja. Nah, dalam bahasa Arab, kata benda yang berasal dari kata kerja atau masdar ini yutlak ala maknayain, digunakan untuk dua pengertian. Yang pertama pengertiannya adalah objek, al-malfudhu bihi, hal yang dilafalkan atau teks yang dilafalkan, itulah Al-Quran. Dan kalau Al-Quran, tentu Al-Quran kalamullah dan bukan perbuatan hamba. ya laisa fi'lan lil abdi wala maqduran lahu, dan bukan sesuatu yang menjadi sesuatu yang ditakdirkan bagi hamba. Kemudian yang kedua, masdar itu bisa maknanya adalah makna kata kerja, sehingga lafdu maknanya adalah talafudu, aktivitas melafalkan, gerak bibir, gerak lidah, untuk melafalkan. Nah, kalau aktivitas melafalkan itu perbuatan hamba, wakasbuhu, jeripaya hamba, wasa'yuhu, dan usaha hamba. Maka jika kita katakan lafzi bil Quran itu makhluk, idza utliqa lafzul khalqi, jika label makhluk itu ditujukan kepada yang kedua, maksudnya adalah yang kedua, maka dalam kalimat ini mencakup yang pertama. Dalam kalimat pelafalanku terhadap Al-Quran, ketika kita niatkan itu, kita maksudkan, kita katakan makhluk, maka itu juga tertuju pada unsur yang pertama. Unsur yang pertama apa? Redaksi Al-Quran itu makhluk. Dan ini perkataan Jahmiyah. Dan jika seorang itu membalik keadaan dengan mengatakan pelafalanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, maka ini mencakup makna yang kedua. Ini makna yang kedua, atau unsur yang kedua. Unsur yang kedua perbuatan hamba. Dan ini adalah waya bid'atun ukhra, bid'ah yang lain, min bid'ail ittihadiyah, yaitu bid'ah ittihadiyah, bersatunya hamba, bersatunya makhluk dengan Allah. Sehingga perbuatan hamba dalam hal ini, gerak bibir, gerak lidah, itu dianggap sebagai dinilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah sekian kutipan dari Ma'arijul Qabul. Jadi ada pembahasan panjang lebar, dan ini berkaitan erat dengan bahasa Arab. Itu ada kata-kata lafzi bil Qur'ani. Maka hukum global untuk kalimat lafzi bil Qur'an itu makhluk ataukah tidak makhluk, saya terjemahkan dengan pelafalanku terhadap Al-Qur'an atau melafalkan Al-Qur'an itu makhluk ataukah bukan makhluk, maka kesimpulannya menurut Ahlu Sunnah adalah tawakuf. Kenapa tawakuf? Karena lafzi itu masdar. Masdar itu dalam bahasa Arab punya dua kemungkinan. Terkadang masdar itu maknanya maf'ul. Terkadang maknanya maf'ul bihi. Semacam khalqun artinya makhlukun. Hadis tentang bid'ah, fawaraddun ay mardudun. Nah, kalau lafzi itu yang diinginkan adalah maf'ul bihi, ya maka berarti hal yang dilafalkan, yaitu teks yang dilafalkan, dan teks yang dilafalkan adalah Al-Quran, maka Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Namun terkadang karena ini masdar, lafzi itu maknanya adalah kata kerja. Kalau kata kerja, berarti yang dimaksud dengan lafzi melafalkan adalah at-talafudhu, aktivitas melafalkan, yaitu gerak bibir, gerak lidah, dan yang lainnya untuk melafalkan teks-teks Al-Quran. Nah, kalau ini tentu perbuatan makhluk, dan perbuatan makhluk itu makhluk. Sehingga kalimat lafzi bil Quran itu yang betul itu tawakuf, tidak bisa ditegaskan ke sana ataukah ke sini, namun dirinci apa yang diinginkan. Maka kalau orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk maka kalau tidak dirinci, maka mengatakan lafzi bil Quran makhluk, pelafal melafalkan Al-Quran itu makhluk, nah, itu bisa mencakup unsur yang pertama, yaitu teks yang dilafalkan. Nah, ini strategi Jahmiyah dalam menyebarkan akidahnya yang mengatakan bahasanya firman Allah Al-Quran itu makhluk. Nah, jika seorang itu mengatakan lafzi bil Quran itu bukan makhluk, melafalkan Al-Quran itu bukan makhluk, maka ini bisa mencakup maka ini bisa mencakup yang pertama. Kalau yang pertama tadi lafzi bil Quran melafalkan Al-Quran, kalau kemudian kalau kita katakan melafalkan Al-Quran itu bukan makhluk, melafalkan Al-Quran itu bukan makhluk, maka ini bisa dengan maksud yang dituju adalah unsur yang pertama, namun ternyata mencakup unsur yang kedua, yaitu perbuatan hamba. Maka tadi disampaikan ini bid'ah ittihadiyah. Maka ini akidah orang yang mengatakan Allah bisa menyatu dengan makhluk. Oleh karena itu, membuat kesimpulan secara global itu tidak bisa. Sehingga yang betul adalah dirinci. Kemudian di halaman 46, wa man waqafa fihi, siapa yang tawakuf untuk kalimat Al-Quran kalamullah, faqala, sehingga dia tawakuf, dia tidak memberikan penegasan dengan mengatakan betul Al-Quran itu firman Allah, namun aku tidak mengetahui apakah Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk. Wa innama huwa kalamullahi, namun Al-Quran itu hanyalah firman Allah titik. Fahadha sahibu bid'atin, maka ini juga ahli bid'ah. Mislu man qala huwa makhlukun, dia semisal dengan yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Wa innama huwa kalamullahi wa laysa bimakhlukin. Akidah Ahlussunnah tegas dan gamblang menyatakan Al-Quran itu firman Allah dan bukan makhluk. Penjelasan sarahnya, li'anna nususa, karena nas qadallat menunjukkan bahasanya perkataan Allah itu sifat Allah dan sifat Allah bukan makhluk, biyakinin secara yakin. Innama huwa kalamullahi, dia hanyalah firman Allah. Maka orang yang waqif, wa hadzal waqifu, maka orang yang tawakuf, orang yang tidak memberikan penegasan, dia adalah sahibu bid'atin, adalah ahli bid'ah, semisal orang yang mengatakan bahasanya Al-Quran itu makhluk. Maka kalau tadi ada pembahasan tentang lafziyah, pelafalan Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk, maka di sini kita pembahasan tentang tawakuf dalam tidak mau menegaskan Al-Quran itu bukan makhluk. Kita lihat di catatan kaki di halaman 46, faman waqafa fil Qur'an, maka siapa yang tawakuf tidak menegaskan tentang Al-Qur'an itu makhluk ataukah bukan makhluk, walamnya jizim, dia tidak mau tegas dan tidak mau meyakini secara yakin bahasanya Al-Qur'an adalah firman Allah bukan makhluk, maka dia mubtadi'ah, ahlul bid'ah, sahibul dhalalin, orang yang sesat. Haulai, mereka-mereka inilah al-waqifah, orang-orang yang tawakuf, orang-orang yang tidak mau menegaskan Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Syekh Hafidz Al-Hakami di kitabnya A'lamu Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi ta'ifah Al-Mansurah mengatakan Al-Waqifah adalah orang-orang yang berkata tentang Al-Quran, la naqulu huwa kalamullah. Kami tidak menegaskan kalau Al-Quran itu firman Allah, tidak pula wala naqulu makhlukun. Kami tidak menegaskan kalau dia adalah firman Allah bukan makhluk, tidak pula kami menegaskan kalau dia makhluk. Nah, tentang hal ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyampaikan, mangkana minhum yuhsinul kalama. Orang yang tawakuf ini, orang yang tidak menegaskan ini, jika dia adalah orang yang pintar dalam ilmu kalam, maka dia jahmi. Wa mangkana la yuhsinuhu, dan siapa yang tidak pintar ilmu kalam, namun akan tetapi dia adalah orang yang bodoh, dengan kebodohan yang basitan, yang sederhana, bukan orang yang sok tahu, namun orang yang memang asli tidak tahu. Maka ditegakkan dan disampaikan kepadanya hujah, ditegakkan dan disampaikan kepadanya dalil dengan penjelasan dan bukti. Jika dia bertobat dan beriman, bahasanya itu adalah firman Allah Ta'ala, bahasanya itu adalah firman Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Wa illa, jika dia tidak mau bertobat dan beriman, maka dia lebih jelek daripada Jahmiyah. Ya, faedah kutipan yang dinilai bagus dan bernilai, perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi takrir menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang firman Allah di kitabnya Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah. Ibnu Qayyim mengatakan Al-Quran adalah firman Allah, Rabb semesta alam, turun dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu Malaikat Jibril, pada hati Muhammad penutup para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan Al-Quran dengan ilmunya, dan para malaikat menyaksikan, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wa anna, dan sesungguhnya Al-Quran bukanlah makhluk, dan bahasanya berbagai macam surat, ayat, huruf yang terdengar, dan kalimat-kalimat sempurna yang membuat lemah manusia dan jin untuk bisa menandinginya, mendatangkan yang semisal dengannya, meskipun sebagiannya menolong sebagian yang lain, itu semua bukanlah makhluk, tidak sebagaimana akidah Mu'tazilah. Bukan pula teks Al-Quran itu sekedar mengungkapkan firman Allah sebagaimana keyakinan kulabiyah. Wa annahu, dan bahasanya Al-Quran firman Allah itulah yang dibaca dengan lisan, yang dihafal dalam dada, yang tertulis dalam mushaf. Al-masmu' lafzuhu, yang lafalnya, teksnya bisa didengar. Al-mafhumu maknahu, yang pesan kandungannya bisa dipahami. Dan Al-Quran itu tidaklah berbilang dengan berbilangnya dada yang menghafalnya, dan berbilangnya mushaf, dan berbilangnya ayat. Wala yakhtalafu biikhtilafil hanajiri wan naghamat. Dan Al-Quran itu tidaklah berbeda dengan perbedaan tenggorokan yang membacanya, wan naghamat, dan nada suara orang yang membacanya yang berbeda antara si A dengan si B. Allah turunkan Al-Quran ketika Allah mengendakinya. Dan inilah makna perkataan salaf, minhu bada'a, Al-Quran itu bada'a, berasal dari Allah. Artinya Allah sendiri yang betul-betul melafalkannya. Wa ilaihi ya'ud, kemudian akan kembali kepada Allah, yang dijelaskan dalam salah satu hadis, yaitu di akhir zaman Allah akan angkat Al-Quran sehingga tidak ada lagi dada yang hafal, dan tidak ada lagi yang ada dan tertera di mushaf. Ya, nagmah itu suara yang bagus, bacaan yang bagus. Karena perbedaan hanajir tenggorokan yang membaca wa nagmah dan bacaan dan suara yang bagus. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang lain, pembahasan berikutnya setelah cukup panjang lebar membahas tentang tentang Al-Quran. Dan selanjutnya di matan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyampaikan wal imanu bi ru'yati yaumal qiyamati, dan mengimani ru'yah melihat Allah pada hari kiamat sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis yang sahih. Dan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya. Fa inna, maka hal tersebut dinukil dari atau diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih. Diatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibn Abbas, dan diatkan oleh Al-Hakam Ibn Abban dari Ikrimah dari Ibn Abbas, dan diatkan oleh Ali bin Zaid dari Yusuf Ibn Mahran dari Ibn Abbas. Wal hadithu indana ala zahirihi, dan makna hadis tersebut menurut kami sebagaimana makna makna zahirnya, sebagaimana berasal dari Nabi SAW. Wal kalamu fihi, dan membicarakannya adalah bid'ah. Walakin nu'minu kama jaa'a 'ala dhahirihi, sikap yang benar kami mengimaninya sebagaimana zahirnya. Wala nunadziru fihi ahada, dan kami tidaklah mendebat siapapun tentang hal ini. Ya, penjelasannya mu'alif Imam Ahmad rahimallahu taala berpindah kepada pembahasan tentang masalah ru'yah melihat Allah. Apakah Allah itu bisa dilihat atau tidak bisa dilihat? Maka Ahlussunnah menetapkan bagi Allah kalau Allah berada di atas sana, dan menetapkan dan meyakini bahasanya Allah itu yura. Yuthbitun itu terjemah letterlocknya menetapkan, namun terjemah yang nyamannya adalah mengimani. Maka Ahlussunnah mengimani kalau Allah itu di atas sana, dan mengimani bahasanya Allah itu bisa dilihat. Sedangkan Mu'tazilah mengingkari dua-duanya. Sedangkan Asy'ariyah mengimani Allah itu bisa dilihat, namun tanpa arah. Karena mereka tidak menerima dan mengingkari kalau Allah di atas sana. Dan yang benar dalam masalah ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lidalalatin nususi al-kathirati alihi, karena terdapat nas yang demikian banyak menunjukkan hal ini. Allah Ta'ala berfirman, kalla sekali-kali tidak, innahum arabbim yawma idhil lamahjubun. Ya, sebenarnya mereka pada hari itu terhalang dari Rabb mereka. Fahakama, maka Allah memberikan vonis untuk jenis yang kedua. Ya, itu orang-orang kafir, bahasanya mereka tidak melihat Allah. Fadalla hada, maka ini menunjukkan bahasanya kelompok manusia yang pertama itu orang-orang yang beriman, mereka melihat Allah. Dalil yang lain firman Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu cemerlang, berseri-seri karena melihat Rabb-nya. Maka ayat ini menetapkan bahasanya wajah sebanyak sejumlah orang itu melihat Allah. Dalil yang lainnya, dalil yang ketiga, wa yadullu alaihi dalil ini, tentang ru'yatullah, firman Allah Ta'ala di surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik untuknya kebaikan yang indah, yaitu surga wa ziyadah dan tambahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang dimaksud dengan tambahan adalah ru'yah melihat Allah Subhanahu wa taala. Di catatan kaki pertama, kutipan perkataan Hafidz Al-Hakami rahimallahu taala, wa annahu yura bila ingkari fi jannatil firdausi bil absari. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu terlihat atau Allah itu bisa dilihat tanpa diingkari di surga Firdaus, bisa dilihat bil absari dengan pandangan mata. Kemudian catatan kaki yang kedua tentang tafsir Nabi, bahasanya ziyadah itu adalah melihat Allah. Warada dalika, hal tersebut terdapat dalam hadis dari Suhaib, dikeluarkan oleh Muslim. Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya, mana suhu dengan redaksi sebagai berikut. Ruya diriatkan dari Anas, qal Anas mengatakan, Rasulullah SAW ditanya tentang firman Allah, ziyadah tambahan, apa itu tambahan? Maka Nabi mengatakan, lilladina asanu al-amalu, lilladina asanu al-amala fid dunya, lahumul husna wa ilal jannah. Bagi orang-orang yang melakukan amal yang baik, asanul amala, beramal yang berkualitas di dunia, untuknya kebaikan yaitu surga, wa ziyadah dan tambahan, yaitu an-nadari wajillahil karimi, memandang wajah Allah yang mulia. Dan menafsirkan ziyadah itu dengan tambahan itu dengan melihat Allah adalah perkataan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat, Hudzaifah, kemudian Ubadah bin Samit, Ka'ab bin Ujrah, Abi Musa, Al-Asari Suhaib bin Abbas dalam satu riwayat. Dan ini adalah tafsiran sejumlah ulama tabi'in dan inilah yang benar dalam masalah ini. Namun hadis Anas yang disebutkan oleh Al-Qurtubi tadi, hadis Anas yang dikeluarkan oleh Al-Qurtubi, yang disebutkan Al-Qurtubi itu diriwayatkan oleh Ibnu Mardaweh dengan sanadnya dari jalur Nuh ibn Abi Maryam dan dia dinilai sebagai orang yang pembohong. Dan riwayat-riwayat yang lainnya mimma sahih yang sahih yurni anhu itu sudah mencukupi, tidak perlu hadis dari Anas. Tadi ada hadis Suhaib yang diriatkan oleh Muslim. Kemudian di halaman 48, waqad ja'at haditsu katsiratun, terdapat banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan dan menegaskan bahwasanya orang beriman pada hari kiamat akan melihat Allah jalla wa ala. Maka pada saat itu wajib atas kita, menjadi kewajiban kita semua untuk pasrah menerima kandungan dari teks-teks ini. Jika ada yang bertanya, Allah Ta'ala berfirman, la tudrikul absar. Maka pandangan tidaklah bisa idrak terhadap zat Allah. Maka kami katakan, yang ditiadakan di sini, yang dinegasikan di sini bukan melihat Allah. Namun yang dinegasikan adalah al-ihatah wal-idrak. Melihat Allah secara utuh dan sempurna. Maka kami sepakat dengan kalian bahasanya Allah tidak mungkin dilihat secara utuh dan sempurna, yaitu ihatah. Basarun nadhirin, pandangan orang yang melihat tidak mungkin ihatah, bisa melihat Allah secara utuh dan sempurna. Wa min sama, maka dari sana, la yadullu, maka ini tidaklah meniadakan ihatah wal idrak. Atau wa min sama, maka dari sana, maka peniadaan ihatah dan idrak itu tidaklah meniadakan ru'yah. Ya, maka untuk memahami paragraf ini ada kaidah bahasa yang perlu dipahami. Maka jika ada dua kata, kata salah satunya itu lebih unggul daripada yang lain. Semisal cerdas sama jenius. Ini seragam ini, masalah orang pintar, cerdas sama jenius. Dan kita tahu bahasanya jenius itu keadaan lebih dari sekedar cerdas. Maka kaidah bahasa mengatakan bahasanya, meniadakan yang atas itu berarti menetapkan yang bawah. Contohnya, si A itu bukanlah anak yang jenius. Mungkinkah dia orang yang bodoh? Tidak. Ketika kita katakan dia bukanlah orang yang jenius, artinya dia pintar. Namun pintarnya tidak jenius. Ini kaidah bahasa. Jika ada dua kata, kata satu kata itu lebih lebih unggul daripada kata yang lain, maka ketika kita tiadakan yang atas, maka kita berarti menetapkan yang bawah. Misalnya cantik sama cantik sekali. Ketika kita katakan wanita itu bukanlah wanita yang cantik sekali, apakah itu artinya jelek? Nah, tidak. Namun ketika kita tiadakan yang atas, berarti kita tetapkan yang bawah. Ketika kita katakan wanita itu bukanlah wanita yang cantik sekali, artinya dia cantik. Nah, ini dua contoh ini untuk kaidah ketika dinegasikan dan diadakan yang atas, maka itu berarti menetapkan yang bawah. Nah, kembali ke masalah kita. Maka dalam bahasa Arab ada namanya ru'yah. Itu ru'yah itu melihat sekilas. Kemudian ada yang namanya idrak, yang ini sinonim dengan ihatah, itu artinya melihat detail. Ketika ada satu rumah mewah, ada di pinggir jalan, kemudian kita naik motor atau naik sepeda, melewati jalan tersebut, dan kita kemudian kita pun melihat rumah itu, karena rumah itu ada di pinggir jalan, maka yang terjadi adalah ru'yah, melihat. Tapi jika kita berhenti kemudian parkir di halaman rumah tersebut, rumah bagus tersebut, dan kita berkesempatan untuk bisa memasukinya, lihat-lihat berbagai macam ruangannya, oh kita tahu, oh ternyata kamar tamunya luas sekali, di kamar tamu ada ini dan itu, kita pun jalan ke belakang, lihat-lihat semuanya. Nah, maka kalau kita bisa sampai masuk, kemudian lihat-lihat semuanya, itu namanya idrok, itu namanya ihatah. Kalau tadi cuma lewat pinggir jalan, itu namanya ru'yah. Ketika kita katakan, saya tidak idrok dan ihatah terhadap rumah itu, mungkinkah artinya saya tidak lihat rumah itu? Tidak mungkin. Namun artinya saya lihat, cuma lihatnya sekilas. Itu seperti tadi. Tidak cantik sekali, namun malah disimpulkan jelek. Ini salah menyimpulkan. Tidak faham kaidah berbahasa. Nah, ketika ditiadakan idrok dan ihatah, artinya ditetapkan ru'yah. Tadi kita baca, ya, jika kita sudah faham penjelasan ini, kita akan bisa faham paragraf yang tadi kita baca. Jadi terakhir kita baca, wa min thamma, dari sana, maka nafyul ihatah, meniadakan ihatah dan idrak, itu tidaklah menunjukkan meniadakan ru'yah, bahkan menetapkan ru'yah. Meniadakan idrak di ayat Al-An'am 103, la tudrikuhul absar, pandangan manusia tidak bisa idrak terhadap Allah, itu berarti menetapkan ru'yah. Fa'in qala qa'il, jika ada yang mengatakan, bukankah Allah berfirman kepada Musa, lantaran engkau tidak akan bisa melihatku. Dan di sini ada negasi peniadaan dengan lam, dan itu menunjukkan ala ta'bidi selamanya. Maka kami katakan, lan linafi, betul lan itu untuk meniadakan, namun tidak menunjukkan selamanya. Buktinya karena Allah menyebutkan tentang orang Yahudi, bahasanya mereka tidak akan yatamannaunal mauta, mengangankan kematian. Itu firman Allah di surat Al-Baqarah 95 di catatan kaki. Wala yatamannauhu abada bima qaddamat aydihim. Mereka tidak akan mengangankan kematian selamanya dikarenakan perbuatan tangan mereka. Wallah alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, Allah kabarkan bahasanya penghuni neraka pada hari kiamat akan minta kepada malaikat Malik supaya ayyuqda alaihim, supaya mereka mati. Oleh karena itu perkataan yang mengatakan bahasanya lan itu meniadakan selamanya satu hal yang tidak benar. Walidzalika, oleh karena itu para pakar bahasa Arab yusalimuna mereka bi anna lan tadu lan la tadulu ala nafi ta'bidi. Mereka menerima bahasanya lan itu tidaklah menunjukkan selamanya. Ibnu Malik di Alfiyah mengatakan wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu dudd wa siwahu fa'dada. Siapa yang beranggapan bahasanya negasi dengan lan itu selamanya, maka perkataannya tolaklah dan selainnya gigitlah kuat-kuat. Dan selainnya pegangilah kuat-kuat. Wa min huna, maka dari sini jelaslah bagi kita lebih tepatnya akidah Ahlussunnah yang menetapkan dan meyakini orang beriman akan melihat Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat. Nih, sebelum kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, ada catatan kaki satu. Yaqulu Nawawi, Nawawi mengatakan di sarahnya untuk saya Muslim untuk ayat ini, beliau katakan idrak itu sama dengan ihatah, sinonim. Dan Allah Ta'ala la yuhatu bihi. Tidak ada satu makhluk yang bisa ihatah terhadap Allah. Dan jika terdapat teks syariat yang meniadakan ihatah, tidaklah berkonsekuensi meniadakan ru'yah tanpa ihatah. Intah sekian perkataan An-Nawawi. Bahkan peniadaan ihatah itu menetapkan dan menunjukkan adanya ru'yah. Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari menyampaikan, meniadakan idrak tidak berkonsekuensi meniadakan ru'yah. Li'imkan, karena dimungkinkan melihat sesuatu tanpa ihatah terhadap objek yang dilihat tersebut secara menyeluruh. Intaha sekian perkataan Ibnu Hajar. Bahkan peniadaan ihatah itu menunjukkan adanya ru'yah. Ya, kemudian di baris terakhir dari 48, jika ada yang bertanya apakah Nabi SAW melihat Allah di dunia, maka jawabannya ada di halaman 49. Kami katakan para sahabat berselisih pendapat masalah ini. Sejumlah sahabat ra'at berpandangan bahasanya Nabi melihat Allah, dan inilah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ya, sahabat yang lainnya mengatakan bahasanya Nabi tidak melihat Rabbnya ketika di dunia. Maka sebagaimana Musa terhalang untuk bisa melihat Allah, demikian juga Muhammad SAW terhalang dari hal itu. Dan ini adalah pendapat Aisyah dan sejumlah sahabat Nabi SAW. Dan masing-masing dari dua pendapat ini memiliki dalil. Namun menurut pensara, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Aisyah radhiallahu anha yang meniadakan melihat Nabi. Ya, meniadakan kalau Nabi melihat Rabbnya di dunia. Sedangkan pendapat Imam Ahmad di matan Usul Sunnah menunjukkan kalau beliau berpendapat bahasanya Nabi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan kaki dua, zahir dua nas dalam masalah ini bertentangan. Dan para ulama mengkompromikan di antara keduanya dengan menetapkan Nabi, menegaskan bahasa Nabi melihat Rabbnya namun dengan hati. Yuhmal ala hadal makna, dan ditafsirkan dengan pengertian semacam ini hadis Ibnu Abbas radhiallahu anhuma. Sedangkan yuhmal ditafsirkan hadis Ibnu Aisyah radhiallahu anha yang meniadakan ru'yah di dunia dengan yang dimaksudkan adalah peniadaan bi'ainil basar. Peniadaan melihat dengan mata kepala. Wa'ana, dan bahasanya Nabi tidaklah melihat Rabbnya bi'aini basarihi dengan dua mata kepalanya. Maka dengan hal ini terkumpulah berbagai macam pendapat, pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Ibunda Aisyah bihadal jam'i dengan kompromi semacam ini. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah di kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sat, ada pertanyaan, Sat. Ahsanallahu ilaikum, Sat. Amin. Sat ingin izin bertanya, Sat. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Maaf, Sat, dalil lainnya seperti hadis dan ijma, statusnya boleh dijelaskan, Ustaz? Jazakumullah khairan. Apa? Untuk dalil lainnya seperti hadis atau ijma. Ya, itu ijma, ijma ahlu sunnah kalau Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian di antara hadis ketika Nabi menawarkan kepada orang-orang orang Arab supaya membawa Nabi ke dan menerima Nabi untuk berdakwah di negerinya yang Nabi lakukan saat di Mina. Maka Nabi mengatakan karena orang-orang Quraisy yamna'uni an ubaligha kalam rabbi. Orang-orang Quraisy menghalangiku untuk bisa menyampaikan perkataan Rabbku. Maka ini menunjukkan bahasanya Al-Quran adalah kalamullah ta'ala. Dan firman Allah bukan makhluk. Nah. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.